wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ba'd. Taib. Ya, lanjut lagi. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, di matan ya. Kemarin ada penyebab kekufuran, au halala muharraman bil ijma kazina, atau dia mengharamkan atau dia menghalalkan yang haram berdasarkan ijma, kazina, semisal dia menghalalkan zina, au aksa atau sebaliknya, Dia menghalalkan yang haram, tapi di sini ditegaskan yaitu yang ma'lum minaddin bidarurah, yang sudah diketahui secara aksiomatis, semisal zina, khamr. Nah, ini tidak boleh seorang yang muslim itu tidak tahu, dia mesti tahu. Nah, ya. Baik. Nah, ini diterangkan oleh para ulama semua madhab. Nah, bahkan madhab Hanbali juga demikian, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah di kitab beliau, Al-Mughni wa ammal jahid laha nashi'an fil amsar baina ahli al-ilm fa innahu yaqfur bi mujarradi jahdiha. Adapun orang yang menentang, semisal larangnya zina, haramnya zina, di negeri-negeri kaum muslimin, dan dia tinggal di antara ahli ilmu, maka dia kafir karena penentangan dia tadi. Nah, atau sebaliknya yaitu dia mengharamkan apa yang halal secara ijma, au nafa wujuba mujma alaih au aksa, atau dia menafikan kewajiban yang telah disepakati, wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, atau sebaliknya. Lihat keterangan itu, au halala muharraman bil ijma' kazina wal liwat wal dhulm wasyurb al khamr, misal liwat, homoseksual seperti yang sekarang disuarakan dalam LGBT. Mereka yang menghalalkan LGBT kafir, yang memperkenankan LGBT kafir, murtad. Minum khamr juga demikian. Barakallahu fikum. Sama yang disebutkan tuh. Allahumma musta'an. Sekarang di mana merotot tambih ya. Walau qala nafa masyru'at masyru'iyata mujma'in 'alaihi la syamila inkar al mujma' 'ala nadbihi qad saraha al baghawi fi ta'liqihi bi takfiri man ankara mujma'an 'ala masyru'iyatihi min as sunan kar rawatib wa salatil 'idain. Bahkan al imam al baghawi menjelaskan dengan gamblang dalam komentar beliau terhadap kafirnya, ketika beliau mengkafirkan orang yang mengingkari sesuatu yang telah disepakati dari syariat, dari sunnah-sunnah yang disyariatkan, disepakati. Semisal sholat rawatib, sholat sunnah id, ini kan sholat sunnah, bukan wajib. Tapi ini kan disepakati. Nah, dia ingkari, maka dia kufur. Bukan cuma mengingkari yang wajib, bahkan dia mengingkari yang sunnah, tapi yang sunnahnya disepakati. Kenapa? Wahwa li ajri takdibi tawatur. Karena dia mengingkari sunnah yang telah dibangun di hadis, dari hadis-hadis yang mutawatir. Nah, wa yata'ayyanu fima dhukira an yakuna al-hukmu mujma'u 'alayhi ma'luman min ad-din bidarurah wa illam yakun fihi nassun bikhilafi la ya'rifuhu illa al-khawas wa in kana fihi nassun kastiqaqu binti binti ibn as-sudus ma'a binti sud wa tahrimin nikah al-mu'taddi fala yakfur munkiruhu li'udrin ya bal yu'arrafu as-sawaba liya'taqidahu wa dhahiruhu wa dhahiru hadha annahu law kana ya'rifuhu annahu yakfuru idza jahadahu. Nah, ya. Dan juga ya, ini ditakyin, ditentukan bagi orang yang mengingkari perkara yang ma'lum min ad-din bidarurah walaupun di situ tidak terdapat nas. Ya, tidak terdapat nas. Berbeda dengan orang yang tidak tahu kecuali orang-orang khusus saja. Dan dia menentang semisal Haq bintil Ibn. Nah, bintil Ibn, anak perempuan ya yang mendapatkan bagian as-sudus seperenam atau sebelainnya, yang kasus-kasus yang rumit seperti ini tidak dikafirkan. Ya, An-Nawawi di kitab beliau yang lain di Syarah Sahih Muslim juga menjelaskan hal ini. Ya. Beliau menjelaskan amma makana al-ijma' fihi ma'luman min tariqin ilmin khassa ka tahrimin nikahil mar'ah ala ammatiha wa khalatiha wa anna al-qatil 'amdan la yarits. Ya. Nah, ini kata An-Nawawi rahimahullah taala fa inna man angkaraha la yakfur bal yu'dharu fiha li adami istifadati ilmiha fil 'amati. Kata Imam An-Nawawi, kasus-kasus yang seperti ini kalau diingkari maka dia enggak kafir. Ya. Karena ini tidak tersebar ilmu ini di kalangan umum. Semisal orang-orang yang menghalalkan musik misalkan. Nah, ini tidak masuk ke ma'lumin ad-din bidarurah. Musik haram. Ya, tetapi dia tidak kafir. Orang yang menghalalkan rokok misalkan, dia tidak kafir. Ini dikatakan kafir orang yang menghalalkan sesuatu yang telah jelas. Ya benar, yang telah jelas bukan sekedar ijma, yang tidak ada sama lagi bagi kaum muslimin pada perkara-perkara yang kaum muslimin tidak boleh tidak paham. Ya, maka kata beliau di sini, misal larangan menikahi orang wanita yang masih dalam masa iddah, ya, fala yakfur dia enggak kafir, mungkiruhu orang yang mengingkari ya lil udri, karena udur bal yu'arraf bahkan dia mesti diajari. As-sawaba, mana yang benar? Dia taqidahu, supaya dia meyakininya. Ya. Wa zahiru an hada annahu law kana ya'rifuhu annahu yakfur idza jahadahu. Namun kalau dia sudah tahu, maka dia kufur karena dia ya, ketika dia mengingkarinya. Baik, sudah bisa dipahami sini? Nah. Berikutnya faqala An-Nawawi rahimahullah taala lihat di matan ya am azama 'ala al-kufri ghadan aw taraddada fihi kafara, atau orang yang berazam sudah berniat bertekad untuk kafir besok atau dia ragu maka dia kafir saat itu juga. Ya, dia kafir. Ini dia sudah berazam mau kafir besok. Nah, maka dia pun kafir. Nah. Fal fi'lu al-mukaffiru ma ta'ammadahu istisaan sarihan bid-din au juhudan lahu. Maka kata beliau, perbuatan-perbuatan ya yang membuat dikafirkan ma ta'ammadahu, ya, yang membuat pelakunya dikafirkan yaitu yang dia sengaja melakukannya. atau istihzaan, atau karena mengolok-olok syariat, sorihan secara sorih, ya, secara sorih jelas, ya, bidin dia mengolok-olok agama, ya, dia mengolok-olok agama, au juhudan lahu atau karena menentang agama ini, ya, maka dia kafir. Semisal ka ilqai mushaf, semisal melempar mushaf, ya, bi qadurah ke tempat kotoran, ke tempat sampah. Allah musta'an. Wa sujudin li sanamin aw syamsin atau dia sujud, ya, sujud ke, ya, matahari atau ke berhala atau ke matahari, maka dia kafir. Bisa dipahami sini? Nah, kita baca, lihat keterangan dari, ya, Al-Khatib Asy-Syirbini, ya, rahimahullahu ta'ala. Wal-fi'lu al-mukaffir, perbuatan yang dapat membuat kafir pelakunya, mata ammada sahibuhu, yang selama pelakunya itu sengaja, istihzaan karena mengolok-olok dengan sorih, dengan jelas, bidin mengolok-olok agama, au juhudan karena memang menentang, kayak ilqai mushab, misal melempar mushab. Nah, mushab itu ho ismun lil maktub min kalamillah baina diffatain. Nah, ini mushab yang kita kenal, ya. Dilempar ke qadurah. Bidal mu'jamah. Li'annahu sharihun fil istighfaf. Karena ini jelas sharih. Ya, orang ini ketika melempar mushab ke tempat sampah, ini jelas dia itu meremehkan. Meremehkan, melecehkan bikalamillahi ta'ala. Wal istighfafu bikalamihi bikalamin bil kalami istighfafun bil mutakallimi. Maka menghina kalam itu berarti menghina orang, apa, zat yang berkalam. Ya, menghina Al-Qur'an berarti menghina yang berbicara pada Al-Qur'an. Siapa yang berbicara pada Al-Qur'an? Allah. Wa yaltahiqu bil mushaf kutubul hadis. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah di sini. Dan ini masuk orang-orang yang buang ke mushaf, buang ke kotor, ke tempat kotor, ke tempat sampah, mushaf secara sengaja, ini termasuk juga kufur kalau dia membuang buku-buku hadis. Dia buang Sahih Bukhari sengaja, dia buang Arba'in Nawawi sengaja. Wa qala Ar-Ruyani, berkata Ar-Ruyani salah seorang pembesar madhab Syafi'i, wa awraqul ulumi syar'iyah, dan lembaran-lembaran, ya, ilmu-ilmu syar'i, kalau dia lempar dengan sengaja, kufur. Allah musta'an. Ini diperinci ini oleh para ulama Syafi'iyah. Bukan cuma mushaf, bahkan apa? Buku-buku hadis dan awraq, waraqat, ya, lembaran-lembaran kitab-kitab ilmu, ya, ilmu-ilmu syar'i. Nah, jadi gimana solusinya? Kalau kita makan nasi uduk, ternyata ada ayatnya, ada hadisnya. Itu jangan dibuang tong sampah. Gimana? Nah, sebagian ulama nyata dibakar aja. Ya. Nah, ini daripada kita membuangnya itu secara apa namanya? Ke tempat sampah. Naudzubillah. Ya. Tapi perhatikan lagi. Lihat tuh, qala Ibnu Mukri fi hadza wa fi ilqa'il mushaf in fa'ala dzalika istighfafan. Nah, ini kalau kafirnya orang yang membuang mushaf ke tempat sampah, ini kalau dia istighfafan, kalau memang dia menghina, ya, menghina. Kalau dia bermaksud melecehkan. Nah, Berikutnya mana lagi? Ya. Ai ala wajhin yadullu ala istikhfafin. Ini pada sisi yang menunjukkan itu memang betul-betul melecehkan. Ya. Berikutnya mana lagi? Lihat-lihat bawah lagi. Wa ilqa'i mushaf amma law alqahu fi fil qadar khaifata akhdil kafir lahu. Lihat di bawahnya lagi tuh, lihat dari perkataannya wa in zama az-zarkasyi annal mashhur khilafuhu fi ilqa'il mushaf, ketika dia melemparkan mushaf ya ke tempat sampah, amma law alqahu fil qadar, artinya dia melemparkan ke tempat kotoran, khaifata akhdil kafir lahu, karena khawatir diambil orang kafir. Idh dhahiru annahu la yakfur bihi. Ya. Annahu la yakfur bihi wa in haruma alaihi. Ya. Maka berdasarkan yang zahir dia tidak kafir walaupun itu haram buat dia. Ya. Walaupun perbuatan tersebut itu haram buat dia. Ini perhatikan ini. Ya. Terdapat hadis ya. Ya, mengenai hal ini. Namun lihat di situ makna zahir jangan diterjemahkan secara letterlock mengenai makna zahir. Para ulama Syafi'iyah ya telah mendefinisikan ya makna zahir. Nah, apa makna zahir dalam madzhab Syafi'i? Apa? Yaitu istilah zahir ya. Ini bahwasanya banyak ya para ulama ya. Ghazali menyatakan kalau zahir itu istilah untuk menunjukkan pendapat yang rajih dan kuat. Ya. Lawannya zahir gharib. Ya, lawannya zahir gharib. Nah. Ya. Nah, yang lebih kuat gitu. Ya, khilaf atas wujud, atas beberapa wajah. Nah, ini. Nah, kalau dibuang ke tong sampah takut sama orang kafir, ya. Ini enggak kafir katanya. Ya, walaupun haram. Ya, para ulama menyebutkan. Kan ada larangan ya, larangan apa dari Rasulullah, kita larangan membawa mushaf ke negeri kafir, ya enggak? Ya, kata Ibnu Umar apa? Naha an yusafira bil Quran ila al ardil adu. Ya, kata Ibnu Umar Rasulullah SAW melarang seseorang Muslim bersafar ke negeri kafir dengan membawa Quran. Kenapa ilahnya? Apa alasannya? Kata para ulama, karena khawatir kalau Quran tersebut sampai ke tangan orang kafir akan menghinakannya. Ya, orang kafir akan menghinakannya. Nah jadi gimana nih kalau Qurannya nggak kepake? Ya, yang enggak kepakai begitu. Para ulama menyatakan kalau dalam madhab Hanafi dikubur. Kalau dalam madhab Hanafi. Ya. Ya. Dikubur di tempat yang tidak dihinakan atau diinjak. Ini kalamullah soalnya. Nah. Ini ya, dikubur. Madhab Hanbali juga demikian. Ya. Kalau Quran telah rusak, usang, dikubur. Nah. Ada juga ulama yang menyatakan, ini pendapat Syafi'iyah, dia dibakar sampai jadi abu, hilang semua tulisan hurufnya. Ya. Nah. Di masa Utsman bin Affan, mushaf-mushaf yang tidak disepakati kalamullah yang waktu itu sedang merumuskan, ya. Mana Quran yang disepakati, yang tidak disepakati apa? Diapain? Dibakar. Ya. dibakar. Makanya Mus'ab bin Sa'ad menyatakan adraktun nas mutawaffirina hina harqu Utsman amma sahifa. Ya. Fa'ajabahum dzalik, lam yunkir dzalika minhum ahadun. Aku melihat banyak orang berkumpul ketika Utsman membakar Mus'ab itu. Mereka keheranan, namun tidak ada satupun yang mengingkar. Nah, ini diantara ketinggian ilmu dari Utsman. Nah, bahkan ketika itu ada salah seorang dari kalangan salaf, dari kalangan tabi'in menyatakan laulam yasna'hu huwa ya lasona'tuhu. Kalau Utsman enggak mau melakukannya, bakar saya yang melakukannya. Nah, jadi dua. Kalau Quran, bekas-bekas Quran enggak kepake, ada dua toriko, dua cara. Gimana? Pertama dikubur. Tapi dikubur di tempat yang tidak dihinakan, tidak diinjak. Susah. Nah, yang kedua itu yang lebih mudah, madhab Syafi'i. Nah, kalau dalam madhab Hanafi, dikubur. Ya, dikubur, ini madhab Hanafi. Tapi ini bagus juga, kalau memang, ini kan dalam rangka memuliakan Quran. Niat para ulama begitu. Nah, yang kedua dia apa? Dibakar. Tapi dibakar dengan syarat sampai tidak ada kelihatan lagi huruf-hurufnya. Kan ada tuh yang masih kebakar tapi masih kelihatan tuh karena enggak jadi abu. Ah, ini dibakar mesti jadi abu. Ya. Saya kalau bikin soal buat anak-anak tuh ya. Anak-anak walaupun soalnya nahu ya. Tapi kan ada contoh ayatnya. Ya, karena kan diminta berikan contoh gitu. Ya, anak-anak kasih contoh ayat gitu. Oh, udah bakar aja. Ya, dibuang ada ayat. Ya mau ditipek capek tuh ini pekin. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ya, memang kita tidak katakan langsung kafirnya orang-orang yang membuang mushaf, lembaran-lembaran, nggak sengaja. Karena dalam madhab Syafi'i dijelaskan di sini kafirnya ay ala wajhinya dulu ala istighfafin, ala istighfafin. Ini yang kafirnya ini yang menunjukkan kalau dia itu apa istighfar, melecehkan, meremehkan. Wa fi ilqa'is wa fi ilqa'il mushafi in fa'ala dzalika istighfafan. Kalau dia melakukannya itu dalam rangka ya meremehkan. Nah. Taibar kalau fikum. Nah, tadi kalau ada musuh ya. Ada musuh. Tadi apa? Dia buang ke tempat kotoran, dia enggak kabir, namun dia dosa. Nah, tapi itu opsi terakhir. Ya, kepepet. Kalau dia nggak mampu menyembunyikan dimanapun, dia buang ke tempat sampah, ya, dengan harapan musuh tidak akan mencari ke tempat sampah dari mushaf. Karena kalau mushaf sampai ke orang kafir, lihat orang kafir Cina Malaysia yang dia posting di medsos, dia buang air besar, dia sengaja foto-foto. Wah, airnya habis, tisu nggak ada. Eh, ada Quran, kata dia disobek. Innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mendadak merinding kita nih melihatnya. Di posting lagi sama dia. Ya, Cina itu tinggal di Amerika. Tapi aslinya orang Malaysia. Merinding kita nih. Ya. Allah musta'an. Kita apain tuh orang? Pecahin palanya juga belum cukup kayaknya kan? Nah ini ya. Nah berikutnya, ya, au sujud di sanam wasyams, atau dia sujud kepada mata berhala dan ya, dan matahari. Lihat di situ keterangannya au sujud di syams au ghairiha minal makhlukat ya atau siapapun dari kalangan makhluk wa kada as-sihr alladhi bihi ibadat ibadatu kaukab لأنه أثبت الله أثبت لله شريكا. Nah, demikian pula dengan sihir ya, dan yang lainnya. Ini enggak boleh. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujud hanya kepada Allah. Ya. Nah, kalau sujud penghormatan gimana? Sujud penghormatan. Ya, dulu boleh. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dulu boleh. Ya, ketika kami firmankan kepada malaikat, sujudlah kalian pada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Ya. Mu'ad bin Jabal datang ke Syam. Ternyata di Syam dia melihat orang-orang sujud kepada rajanya. Kemudian Mu'ad datang kepada Nabi, Mu'ad pun sujud. Ya, ditanya sama Nabi, "Apaan ini Mu'ad?" Kata Mu'ad, "Ataitu Syama fa wafaqtuhum yasjuduna ya di asaqifatihim wa batariqatihim." Wajidtu fi nafsi an af'ala dzalika bik, kata Mu'ad. Saya datang ke Syam, ternyata mereka orang Nasrani sujud kepada pendeta mereka. Maka terbesit yaitu saya an af'ala dzalika bik, untuk melakukan itu terhadap engkau. Maka Nabi menyatakan, "La taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan ayasjudu li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya, seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain selain Allah, aku pasti perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, nah, para ulama memang berselisih pendapat. Apakah hadis Mu'ad ini berarti sudah penghapusan gak ada lagi, nah, atau hanya haram? Para ulama semisal yang tidak memberikan uzur bil jahal sekalipun, semisal Syekh Ar-Rajihi, memandang kalau sujud penghormatan itu memang tidak kafir, tapi dosa besar dan menghantarkan kepada kekafiran. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan tidak. Ya, sujud kepada makhluk baik hormat ataupun ibadah dianggap ibadah. Ya, karena sujud adalah ibadah. Nah, madhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Syihabuddin Ar-Ramli, kata beliau, mujarrad sujud baina yadayil masyayikh la yaqtadi ta'dhim al-masyayikh ka ta'dhimillahi azza wa jal bihaitsu yakunu ma'budan wal kufru innama yakunu idza qasada dhalik. Ya, sebatas sujud kepada para masyayikh itu tidak berarti mengagungkan mereka seperti mengagungkan Allah, karena mengagungkan Allah berarti menjadikan masyayikh tadi sebagai sembahan. Sujud kepada mereka dianggap sebagai kekufuran jika di dalamnya terdapat unsur penyembahan. Nah, jadi tapi ini dosa besar dalam madzhab Syafi'i, sama seperti yang dijelaskan oleh sebagian masyayikh kontemporer, misalnya Syekh Rajihi sekalipun. Ya. Nah, tapi yang di sini yang kufur kalau disujud itu sujud ibadah. Nah, ini kalaupun enggak kufur menghantarkan kepada kekufuran. Ya. Semisal sujudnya orang kepada presiden waktu itu, ingat enggak? Lagi Pak Jokowi itu open house Idul Fitri kalau nggak salah di Bogor, tiba-tiba ada orang yang sujud, ingat gak waktu itu tiba-tiba ada yang sujud. Nah, ini kalau dia mengagungkan Jokowi seperti pengagungan dia terhadap Allah, ya kufur. Tapi kalaupun tidak dikatakan kufur, dia dosa besar dan perbuatan dia ini akan menghantarkan kepada kekufuran. Ya, karena yang berhak disujudi adalah Allah. Ya, sebagian ulama memandang tidak ada lagi ya sujud penghormatan. Haramnya itu. Dia tetap dihukumi kufur. Ya. Kayak Pak Prabowo gitu kan. Itu sih kekufuran itu ya. Itu kekufuran. Ya, memang para ulama ya, misal kayak Syekh Rajihi, kalau dia itu sujudnya adalah penghormatan, ya, tidak sampai dihukumi kufur. Tapi berat ya, kuburan itu ya. Khawatirnya itu penyembah apa yang mau dihormati dari Bung Karno, udah mati. Ya. Allah musta'an. saya itu mau apain lagi? Astagfirullahaladzim. Baik, perhatikan lagi. Tanbihun. Yukaffaru man nasabal ummata ila dolari awis sahaba ila al-kufri. Aw angkaru i'jaz. Aw angkaru i'jaz al-Qur'ani. Aw ghayra syai'an minhu. Yukaffar, dikafirkan bagi orang yang menisbatkan umat ini kepada kesesatan. Atau menisbatkan sahabat kepada kekufuran. Ya. Bahkan An-Nawawi di buku beliau yang lainnya, yaitu Raudatul Talibin. Ya, kafir orang yang menisbatkan Aisyah kepada perbuatan fahisyah, kepada perbuatan keji. Misal orang-orang Syiah Rafidah yang menuduh Aisyah berzina. Ya, mereka kafir. Apalagi mereka menyatakan sahabat kafir. Abu Bakar kafir. Umar kafir. Utsman kafir. Ya, mereka kafir. Ya, mereka kufur. Ya. Atau yang mengingkari kemukjizatan Quran. Au ankara ad-dalalata 'ala Allahi fi khalqi samawati wal ard. Atau dia mengingkari ya penunjukan Allah dalam penciptaan langit dan bumi, dia mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dia kufur. Ya. Dia menyatakan laisa fi khalqihi mada dalalatun 'alaih. Tidak ada dalam penciptaan langit dan bumi ya yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Aini naudzubillah. Au ankarul ba'sal mauta min kuburihim, atau dimengingkari dibangkitkannya orang-orang mati dari kuburan mereka. Ya. Bi ayya jama'a ajza'ahum al-asliyata wa yu'ida al-arwah ilaiha, yaitu dengan dikumpulkan bagian-bagian tubuh mereka, kemudian roh-roh dikembalikan roh kepadanya. Ya, au ankara al-jannata wan nar au al-hisab au al-thawab wal iqab wa aqarra biha. Atau dia mengingkari surga, neraka, hisab, pahala, hukuman, ya. Au aqarra biha, ataupun kalau dia mengakuinya, lakin qol, namun dia menyatakan al-muradu biha ghairu ma'aniha. Dia menyatakan itu maksud surga, neraka itu bukan makna seperti itu, tapi itu maknawi saja. Ya. Nah, ini dia kufur. Ya. Aw qala inni dakhaltu jannata wa aqaltu min simariha wa anaqtu hawraha, atau dia menyatakan saya masuk surga, saya makan buah-buahnya dan saya memeluk ceramah pohon cemaranya. Haur cemara ya, apa artinya? Ya, itulah ya. Aqala al-aimatu afdalu minal anbiya, atau dia menyatakan para imam ulama lebih utama daripada para nabi. Hadza in alima ma'na ma qalahu. Ini dia kafir jika dia mengetahui makna apa yang diucapkan. La, tapi tidak kafir in jahila dzalika. Tapi tidak kafir jika dia tidak mengetahui. Kapan itu dia tidak tahu? Ya, likurbi islamihi, karena dia baru masuk Islam. Au bu'dihi min anil muslimin, atau karena dia jauh tinggal dari kaum muslimin, tidak ada akses berita tentang Islam sedikit pun. Fala yaghfaru li udrihi kama marra. Maka dia tidak kafir karena udzurnya tadi sebagaimana yang telah berlalu. Ini selaras ya dengan pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama semisal Syekh bin Baz dan yang lainnya. Ya, yang Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan ya, bahwasanya yu'dharu bil jahli man lam tablughu ad-da'watu wa lam yablughu al-Qur'anu wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrati. Ya. Diudur dengan kejahilan bagi orang yang dakwah belum sampai kepadanya. Quran belum sampai kepadanya. Ya, dan hukumnya dia bahwasanya dia nanti tergolong ashabul fatra. Ashabul fatra. Apa? Istihza enggak ada. Istihza itu udurnya cuma satu. Dipaksa. Ya. Dipaksa dan kalbunya mengingkari. Jangan dipaksa, kalbunya tenang-tenang aja, kufur juga. Kalbunya tetap tenang dalam keadaan iman, mengingkari apa yang dia ucapkan karena dia dipaksa. Hah? Kalau istihza sepakat para ulama, enggak ada semuanya. Ya. Hatta kalangan fuqaha murji'ah sekalipun ya di buku-buku fikih dari kalangan ulama yang murji'ah menetapkan kufurnya. Nah, ini sepakat semua. Ya ahlus sunnahnya maupun murji'ahnya. Ya. Ayo perhatikan. Dia tidak kafir kalau dia bodoh karena baru masuk Islam. Ya. Au bu'dihi 'anil muslimin, atau dia jauh dari kaum muslimin. Fala yakfur kama marra, maka dia tidak kafir. Bi udrihi kama marra. Nah. Karena hujah sudah tegak kalau dia tinggal di kaum muslimin. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Madarijus Salikin, fa inna hujjatallahi qamat 'alal 'abdi bi irsalir rasul. Ya. Hujah Allah telah tegak dengan diutusnya rasul. Makanya Nasrani dimanapun enggak ada udzur untuk mengatakan enggak belum tegak hujah kalau setelah diutusnya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun tsumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nahar. Tidaklah seorang yang dari umat ini mendengar diriku. Ya, kemudian dia tidak beriman kepadaku. Apakah dia Yahudi Nasrani? Dia sudah dengar ada nama Nabi, tapi tidak beriman. Kenapa Yahudi Nasrani? Karena di buku-buku mereka ada nama Rasulullah. Ahmad, Muhammad. Di Taurat, di Injil ada. Kemudian enggak, setelah dengar lagi, enggak beriman. Kufurnya. Kufur. Baik di masa Rasulullah baru diutus atau setelahnya, apalagi zaman sekarang. Ya. Nah, ini baru diutus ini. Baru diutus. Enggak beriman, kufur. Ya, kufur ya. Kalau udah diutusnya. Dan hujah Allah udah tegak ya. Dengan diutusnya Rasul. Ya, barakallahu fikum. Itu hujah Allah. Hujah Allah sampainya Quran. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan merinci. Gimana kalau orang yang enggak bisa bahasa Arab? Quran nyampe di rumahnya. Kalau Qurannya sudah ada versi terjemahan di negeri dia, nah itu sudah sampai hujah. Ya, tapi saya enggak baca. Ya salah dia. Kenapa enggak baca? Ya, kenapa enggak baca? Kok malah nyari hilah sana sini. Nah, makanya ya, itu dia berpaling namanya. Kalau ada Quran terjemah dia enggak baca. Dia berpaling. Makanya jahal yang mu'tabar, jahal la i'rada ma'ahu, jahal yang tidak ada penentangan, tidak ada sikap berpaling. Ya, tidak ada sikap berpaling. Enggak setiap kejahilan itu diuzur. Ya. Namun kejahilannya mana yang diuzur? Yang mu'tabar, yang enggak ada sikap berpaling. Ya. Oh, dia dikasih tahu, ya udah. Ini sekarang enggak orang-orang dikasih tahu dia ngelawan, ngatain Wahabi lagi. Ngatain lagi Wahabi lagi. Dikasih tahu. Malah digeledek. Allahu musta'an. Makanya Ibnu Abdul Bar, pemuka ulama madzhab Maliki berkata di kitab beliau Tamhid, "Wa man amkanahu at-ta'allum wa lam yata'allam asima." Siapa yang memungkinkan untuk belajar tapi dia enggak mau belajar, maka dia berdosa. Ketika dia ya berzina padahal dia bisa belajar ngaji, nanya pas alu ahla dzikir, dia wajib bertanya. Dia berzina juga enggak ada alasan, saya enggak tahu zina itu haram. Dia pacaran, kan ini banyak nih orang-orang pacaran ya. Dia main pacaran aja, kemudian pas ngaji, pacaran haram ya, dulu saya enggak tahu ini. Enggak bisa, dosa dulu, wajib bertobat dari pacaran dulu ya. Enggak bisa, kenapa? Dia mampu belajar, punya kuota. Ya. Ya kalau dia nggak mampu belajar ke masjid cari majelis, dia punya kuota. Dia beli kuota selama ini dihabiskan kemana? Di masjid-masjid di kampung-kampung, di kampung di kotanya ada muhadharah, kenapa dia nggak hadir? Ada kajian, kenapa dia nggak hadir? Ya. Lalu gimana ceritanya? Kecuali orang India ya, kalau dia memang dia nggak ada akses masuk informasi Islam, ya nggak ada akses informasi Islam sedikit pun. Udah baru dia. Nah, dia kata para ulama minasabil fatrah. Walaupun Syekh Abdul Muhsin Al-Abad tetap menyatakan dia kafir juga, tapi hukum di akhirat serahkan pada Allah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad tetap menyatakan dia kafir juga, ya. Misal orang Eskimo nggak tahu, nggak ada akses internet, nggak ada dai, nggak ada apa, dia Muslim, Dia Muslim, kemudian dia sujud kepada salju misalnya, gitu kan. Sujud kepada makhluk. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, walau kada dai sekalipun dia kafir juga. Karena perbuatan dia perbuatan kafir. Di akhirat sudah serahkan sama Allah. Nah. Baik. Ya, hujah sudah tegak. Kata Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, hujjatullahi bi rusulih qamat bi tamakkuni minal ilmi fa laysa min syarti hujjatillahi ta'ala 'alal mad'uwina biha. Falaysa min syartil hujjatillahi ta'ala ilmul mad'uwina biha. Ilmul mad'uwina biha. Ya. Hujjah Allah ya, telah tegak dengan diutus para rasul yang mereka mampu untuk belajar. Maka bukan syarat dari hujjah. Orang-orang yang didakwahkan itu tahu. Mau mereka mau paham, mau tidak. Orang-orang musyrikin Quraisy tidak ada yang paham. Ya, Allah menafikan pemahaman dari mereka. Baik. Nah, berikutnya. Lihat di matan berikutnya. Wala tasihu riddatu sabi wa majnunin wa mukrahin. Ya, tidak sah kemurtatan anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa. Tiga uzur aja dalam madhab Syafi'i. Jahal enggak ada. Kalau jahal tadi dianggap dalam madhab Syafi'i kalau mana? Kalau dia itu baru masuk Islam. Atau tempatnya jauh dari kaum muslimin. Nah, ini aja. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, dinafikannya uzur itu tiga aja. Masih kecil, orang gila, atau dia dipaksa. Ya. Dia dipaksa. Lihat keterangan dari Al-Khatib. Wa yu'tabaru fi man yasiru murtaddan bi syai'in mimma marra ay yakuna mukallafan mukhtaran. Nah, ini dianggap murtad bagi orang yang telah tadi yang fi man yasiru murtaddan dari pembahasan yang sebelumnya tadi mimma marra dari yang telah pembahasan yang telah lewat ay yakuna mukallafan. Kalau dia itu mukallaf, dewasa, berakal, ya, sudah balik berakal. Mukhtaran, dia itu tidak dalam keadaan dipaksa, dia memilih gitu. Mukhtaran, dia diberi pilihan, dia tidak dipaksa. Mukhtar, diberikan pilihan dia. Jadi dalam madzhab Syafi'i jelas dia murtad, yu'tabaru fi man yasiru murtad dan berhak hukum-hukum murtad. Wahina idin la tasihu riddatu sabi. Namun saat itu tidak sah kemurtatan anak kecil. Ya. Walau mumayyizan, walaupun dia mumayyiz, sudah mampu berpikir. Mumayyiz anak-anak yang belum balik tapi sudah bisa membedakan ya, mana baik, mana buruk. Sebagian ulama mendefinisikan apa itu mumayyiz? Ya, raddul kalam wa fahmul jawab. Fahmul kalam wa raddul jawab. Dia memahami perkataan dan mampu menjawab pertanyaan. Anak kecil, misalnya anak-anak 10 tahun. Nah, ini tidak sah kemurtadan mereka. Ya. Walari data majnun. Demikian pula tidak sah kemurtadan orang-orang yang gila. Dia ada mitaklifihima. Karena ketiadaan taklif kepada keduanya. Ya. Kata Nabi apa? Rubial kolam ansalasa. Kolam diangkat dari tiga jenis manusia. Anis sobi, hatta yahtalim, anil majnun, hatta ya'akila. Dari anak kecil sampai dia balik, dari orang gila sampai dia waras. Wani naim hatta yastaiq, gitu. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, fala i'tidada bi qaulihima wa i'tiqadihima. Maka tidak dianggap, tidak terhitung dengan ucapan kekufuran keduanya atau keyakinan kekufuran keduanya, anak kecil dan orang gila. Itu enggak dianggap. Nah, baik. Tapi lihat di sini wal murad annahu la yatarattabu alaihima hukmu riddah. Nah, ini tidak mengakibatkan hukum riddah pada keduanya, ini maksudnya. Nah. Tapi berikutnya lagi perhatikan. ya, wa mukrahin dan wala mukrah, wala riddata mukrah. Tidak dianggap juga orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainun bil iman. Dalam keadaan kalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan, kama nassa alaihil kitabu al-aziz. Ya. Sebagaimana hal ini ditetapkan oleh Al-Qur'an mengenai kisah Amr bin Yasir. Ya. Amr bin Yasir. Ya. Fa in radiya bi qalbihi fa murtadun. Tapi kalau dia ridho, ya, maka dia murtad. Kalau dia ridho, maka dia murtad. Kalau dia enggak ridho, enggak murtad. Bahkan ya, Amr bin Yasir ketika ditanya oleh Nabi, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kamu mendapati kalbumu? Kata Amr bin Yasir apa? Mutmainun bil iman. Tetap tenang dalam keadaan keimanan. Apa kata Nabi? Hah? Nah, kalau mereka balik lagi, nah, ulangi lagi. Nah, Allah berfirman apa? Ya. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Barang siapa yang kafir pada Allah sesudah dia beriman, ya, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir namun hatinya tetap tenang dalam keadaan iman. Ya. Makanya Nabi menyatakan wa in adu fa'ud. Kalau mereka balik lagi, ulangi lagi, enggak apa-apa, ucap seperti itu. Ya. Nah, ini ijma. Orang yang dipaksa berbuat kekufuran, hatinya tetap tenang dalam keadaan iman, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang beriman. Ya. Namun dengan syarat, ya. Kalbunya mengingkari, tapi kalau kalbunya ridho, fa murtadun, maka dia murtad. Ya. Taibar kalau begitu. Ya. Nah, kalau dalam kitab-kitab ulama yang lain, ya, disebutkan bahwasanya paksa itu ada dua, ikrah tamman dan ikrah naqisan. Ya, ikrah yang pemaksaan itu sempurna, benar-benar menghadapi bahaya besar. Ya, semisal kita udah dikalungin celurit, semisal yang dialami oleh Amr bin Yasir. Nah, yang seperti ini, ya, boleh kita mengikuti apa kemauan mereka dalam rangka menyelamatkan jiwa. Dengan catatan hati mengingkari apa yang diucapkan atau apa yang mereka perintahkan dan hati tetap tenang dalam keadaan keimanan. Ya. Nah, ikrah yang kedua, ikrah naqisan. Yaitu pemaksaan yang ya naqis, kurang, enggak sempurna. Artinya tidak benar-benar mengancam jiwa. Cuman diancam apa? Diancam di penjara. Diancam apa? Diancam dipukul. Dipukul yang sampai gak mati. Ya. Ya. Yang seperti ini gak boleh. Gak boleh untuk mengikuti perintah mereka melakukan perbuatan kekufuran. Paham gak sini Pak Majid? Paham gak wakil sini? Ya. Jadi ikrahnya itu naqisun apa taman? Kalau taman itu yang benar-benar kita kalau gak ikut perbuatan mereka, gak ikut perintah mereka, kita mati. Ya. Nah, kalau naqisan itu yang, ayo kupur gak, saya tonjok nih muka kamu. Emang tonjok muka jadi mati. Nah, ayo kupur gak, kalau gak saya penjarain kamu. Saya penjarain. Nah, akhirnya, memangnya kalau di penjara mati. Hah? Di penjara mati gak? Enggak. Di penjara, kecuali dia ngancepnya gini. Ayo kubur enggak? Ucapin kalimat kubur. Kalau enggak, saya penggal kepala kamu. Ini jelas, mati. Mati. Tapi kalau saya penjarain kamu, enggak mati. Ya. Apalagi cuma enggak enak. Ya. Enggak enak sama sekali. Nanti dijauhi. Wah, ini kubur murtad. Ya. Paham enggak sini? Enggak boleh. Walaupun hati dia mengingkari. Enggak boleh dia mengucapkan kubur. Ya. Enggak boleh. Paham gak sih ya? Gak boleh. Jadi gak boleh sama sekali. Walaupun hati dia mengingkari. Kalau ikrahnya tersebut naqisan. Ya. Kalau ikrahnya naqisan. Nah, barakallahu fikum. Ini bahaya. Banyak orang sekarang dikit-dikit apa namanya menyatakan kita dipaksa, dipaksa, dipaksa apa? Iya. Oh enggak, ini kasus. Ini kasusnya. Kalau cuma dia ancam doang dipolisikan itu. Ya, barakallahu fikum. Ini karena perbuatan kekufuran hukum asalnya enggak diridhai Allah. Allah berfirman apa? In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufr. Kalau kalian kufur, Allah Maha Kaya, enggak butuh kalian. Dan Allah tidak meridhoi kekufuran itu pada hamba-Nya. Ya Allah musta'an. Ya. Baik, berikutnya lagi. Dan di mata lagi. Walau irtadda fajunna lam yuqtal fi jununihi. Fi jununihi. Seandainya dia murtad, maka dia tidak dibunuh ketika saat gilanya. Seandainya dia murtad, fajunna, kemudian digila. Maka dia tidak dihukum mati, ya, fi jununi, dalam masa kegilaannya. Ya, paham sini? Maksudnya? Ya, kalau dia murtad, terus gila, maka tidak dibunuh saat masih gila. Hah? Ah iya gitu ya. Wal madhabu, yang dimaksud dengan madhab di sini pendapat yang paling unggul dalam hikayat periwayatan madhab. Sihhatu riddatu syaqrani wa islamihi. Sahnya kemurtatan orang syaqran, riddatu syaqran. Orang yang mabok atau masuk Islamnya orang yang mabok. Lihat tuh keterangannya. Walau irtada walam yustatab. Seandainya orang gila ini, seorang udah murtad dan tidak diminta taubat. Ya. Fajunna, kemudian digila. Jadi dia belum diminta taubat, gila. Ya. Kecuali dia sudah dimintai taubat, dia gak mau. Dia gak mau. Sudah jelas 3 hari, ya, ditunggu, dia gak mau, maka dibunuh. Walaupun pas proses mau pembunuhan dia udah gila, gitu. Pas proses eksekusi dia udah gila, udah macam, nah. Maka dia tetap dibunuh. Ini yang dimaksud lam yustatab, belum diminta taubat. Dia murtad, belum diminta taubat. Ya, misal dia memberikan sesaji kepada selain Allah, nah, ini murtad. Ya. Kemudian belum diminta taubat, dia gila. Fajunna lam yuqtal fi jununihi. Maka orang gila ini tidak dibunuh hukum mati, yang murtad ini di masa gilanya. Li'annahu qad ya'kilu wa ya'udu ila al-Islam. Karena bisa jadi nanti dia setelah dia waras, ya, dia bisa jadi nanti waras lagi. Dan kalau waras, dia bisa balik lagi ke Islam. Baru ditegakkan hujah. Diminta taubat gitu. Pas dia waras diminta taubat, kalau lagi gila gimana diminta taubat? Paham gak sini? Wa in kutila majnunan. Ya. Seandainya dia dibunuh dalam keadaan dia gila. Ya. Lam yajib ala qatilihi syai'un. Nah, orang yang membunuhnya enggak wajib apapun. Enggak wajib bayar diat, ya. Kama naqalahu anit tahdib. Barakallahu fikum. Ya. Lihat di situ wal madhabu sihhatu riddatus saqran. Pendapat yang paling unggul dalam penghikayatan dalam madhab atau dalam periwayatan dalam madhab, sahnya orang yang mabok atau murtadnya orang yang mabok. Sahnya orang yang masuk Islam mabok atau murtadnya mabok. Nah, masyaallah. Ya. Ya, cukup dulu ya. Sampai sini. Berarti nanti pertemuan berikutnya di mana? Wa tuqbalu syahadatu bi ridati mutlaqan. Ini bukan maksudnya orang yang murtad diterima persaksiannya, ya. Tapi diterima persaksian orang lain yang menyatakan si fulan murtad. Begitu. Ya.